إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita keistiqomahan di atas jalan yang lurus, di atas al-haq, yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengaruniakan kenikmatannya, melanggengkan kenikmatan kepada kita semua sampai akhir hayat kita. Insyaallah di pagi hari yang mulia ini kita akan membaca sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Yahya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana kitab ini sudah terkenal, sangatlah masyhur di antara kaum muslimin, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang insyaallah kita akan mengambil syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang arba'in tersebut. Dan juga kitab ini sudah banyak yang mensyarah dari kalangan a'immah, akan tetapi kita pilih syarah yang lebih mudah dan lebih gampang, yaitu syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana telah kita kenal beliau adalah seorang ulama di zaman sekarang ini, al-mu'asir, ulama yang besar, yang mana umat pada zaman sekarang ini terus merujuk kepada kutub-kutub, kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita akan masuki muqaddimah yang ditulis oleh syarih, yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ini muqaddimah dari asyarih sebelum memasuki pembahasan kitab, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian muallif melanjutkan, fa innal hafiz An-Nawawi rahimahullahu taala min ashhabi Asy-Syafi'i al-mu'tabarah aqwaluhum. Kata Syekh Al-Utsaimin menjelaskan tentang Al-Imam An-Nawawi, biografi sedikit sejarah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata Syekh Al-Utsaimin, fa innal hafiz An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau adalah salah seorang dari ulama yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Jadi mazhab Al-Imam An-Nawawi adalah Syafi'iyah. Al-mu'tabarah aqwaluhum, yang mana ucapan pendapat Al-Imam An-Nawawi tersebut, al-mu'tabarah, diambil oleh manusia, diambil oleh umat. Al-mu'tabarah aqwal, ucapan-ucapan Al-Imam An-Nawawi dirujuk oleh umat. Dan beliau adalah salah seorang ulama Asy-Syafi'i yang bermadhab Asy-Syafi'iyah. Wa min ashaddi Asy-Syafi'iyyati hirsan 'ala at-ta'lif, 'ala at-ta'lif. Dan beliau Al-Imam An-Nawawi adalah imam yang bermadhab Syafi'iyah yang sangat bersemangat dalam menulis karya-karya, menulis kitab karya-karya beliau rahimahullahu taala. Faqad allafa fi fununin syatta, beliau telah menulis beberapa cabang dari ilmu, di antaranya fil hadis wa ulumihi, wa allafa fi ilmi al-lughah, dan beliau telah menulis, memiliki karya yang sangatlah banyak di berbagai macam cabang ilmu. Di antaranya adalah ilmu hadis. Beliau memiliki kitab-kitab dalam ilmu hadis tentang matan hadis, dan juga beliau memiliki kitab yang beliau tulis tentang ilmu al-lughah, tentang ilmu bahasa, seperti kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat wa huwa fil haqiqati min a'lamin nas, seperti kitab lughah yang berjudul Tahdzibul Asma' wal Lughat wa huwa fil haqiqati min a'lamin nas, dan beliau fil haqiqah beliau adalah orang yang sangat berilmu, termasuk orang yang sangat berilmu. والظاهر والله اعلم انه من اخلص الناس في التاليف, dan yang tampak, kata Syekh Utsaimin, dan yang tampak dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau adalah orang yang sangat ikhlas dalam menulis karya-karya beliau, sangat ikhlas dalam dakwah, karena kitab-kitab yang beliau tulis sangatlah banyak, karya-karya beliau yang beliau tulis sangat banyak, sehingga ini menunjukkan ikhlasnya seseorang tersebut, ikhlas berdakwah untuk manusia, bersemangat untuk memberikan faedah kepada umat. Apa yang menunjukkan hal tersebut? Li'anna ta'lifatahu rahimahullah intasharat fil alamil islami. Yang menunjukkan beliau ikhlas adalah karena karya-karya Al-Imam An-Nawawi intasyarat, tersebar luas di seluruh penjuru dunia ini, penjuru al-alam al-islami, di seluruh negeri muslim. Di situ mesti kita dapati kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang tersebar, baik itu di kalangan awam, di kalangan muslimin seluruhnya, mereka semua rata-rata mengenal siapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan juga mengenal kitab-kitab karya-karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang semua ini menunjukkan ikhlasnya beliau, menunjukkan ikhlas apa yang beliau tulis tersebut. Fala takadu tajid masjidan illa wa yuqra'u fi kitab Riyadhus Shalihin, kata Syekh Utsaimin, tidaklah kamu dapati sebuah masjid kecuali di dalamnya ada orang yang membaca kitab Riyadhus Shalihin, kecuali terdapat di dalam masjid tersebut kitab Riyadhus Shalihin, yaitu karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di antara karya beliau adalah kitab yang ma'ruf, yaitu Riyadhus Shalihin, yang mana kitab ini sudah terkenal di seluruh negara Islam, di setiap masjid tidaklah kita dapati kecuali pasti masjid itu memiliki kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin. Wa kutubuhu masyhuratun mabthuthatun fil alam mimma yadullu ala sihhati niyyatihi. Dan juga kata Syekh Utsaimin, kitab-kitab beliau, karya-karya yang beliau tulis sangatlah terkenal, sangat masyhur, mabthuthah, tersebar di seluruh alam ini, yang mana itu semua menunjukkan keikhlasan niat beliau. Ketika seseorang ikhlas dalam niatan dia, dalam niat dia berdakwah, niatnya ikhlas dalam berdakwah, niatnya ikhlas dalam menulis ilmu dan disebarluaskan ke umat, maka ilmu tersebut, apa yang dia tulis, dakwah itu akan tersebar. Ini menunjukkan keikhlasan pelakunya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fa inna qabulan nas lil mu'allafat min al-adillati ala ikhlasin niyyah. Karena qabulan nas, manusia itu menerima karya-karya beliau, ini merupakan menandakan minal adillah ala ikhlasin niyyah, menandakan keikhlasan niat beliau. Jadi Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan qabulan nas, manusia menerima karya-karya, diterimanya karya-karya beliau di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia menerima muallaf karya-karya yang beliau tulis, ini menunjukkan ikhlasnya niat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Inilah sejarah atau sedikit kisah yang diceritakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu bahwa Al-Imam An-Nawawi merupakan imam yang sangatlah bersemangat dalam berdakwah. Beliau adalah orang yang ikhlas dalam berdakwah beliau ketika menulis, dan kitab-kitab beliau tersebar di seluruh penjuru dunia dan manusia menerima karya-karya yang beliau tulis tersebut. Dan ini semua menunjukkan ikhlasnya niat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian Syekh melanjutkan, wa huwa rahimahullahu mujtahidun wal mujtahid yukhti'u wa yusib. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah salah seorang yang mujtahid, memiliki hak untuk ijtihad, untuk ijtihad dalam sebuah permasalahan. Boleh bagi beliau untuk berijtihad, memilah yang ini yang benar dan ini yang salah, ini yang rajih dan ini yang marjuh. Beliau memiliki hak untuk mentarjih karena beliau adalah ulama yang ilmu beliau sudahlah mencukupi, sehingga beliau boleh untuk berijtihad, memiliki hak untuk ijtihad. Dan tentunya al-mujtahid yukhti' wa yusib. Dan seorang yang mujtahid, itu yukhti', bisa terjatuh dalam sebuah kesalahan dan juga bisa benar. Inilah manusia, sepandai-pandainya manusia, walaupun dia itu orang yang alim, pasti akan pernah terjatuh dalam sebuah kesalahan. Demikianlah al-mujtahid, pernah salah dan juga pernah benar. Akan tapi orang yang alim tentu kesalahannya lebih sedikit dan kebenarannya lebih banyak karena ilmu yang beliau miliki. Kemudian mu'alif akan menjelaskan tentang mazhab atau sedikit kesalahan yang ada pada Syekh Al-Imam An-Nawawi, rahimahullahu taala. Waqad akhta'a rahimahullah fi masailil asma'i was sifat. Dan Al-Imam An-Nawawi, beliau telah salah, telah terjatuh dalam sebuah kesalahan yang mana ini perlu dijelaskan agar manusia tidak mengikuti kesalahan tersebut. Oleh karena itu Syekh Utsaimin menjelaskan di awal mukaddimah di sini, yaitu bahwa An-Nawawi telah salah dalam sebuah permasalahan yang ini tentunya harus kita waspadai agar kita tidak mengikuti mazhab beliau dalam kesalahan tersebut, yaitu tentang yang berkaitan dengan asma wa sifat, yang berkaitan dengan tauhidul asma wa sifat. Kesalahan tersebut mengenai permasalahan asma dan sifat, asma nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana yu'awwilu fiha lakinnahu la yunkiruha. Beliau adalah orang yang mentakwil, yang memalingkan makna dari yang zahir. Al-Imam An-Nawawi memiliki mazhab, beliau berijtihad, memiliki mazhab yaitu memalingkan makna dari yang zahir kepada makna yang tidak ada dalilnya. Fakana yu'awwil fiha lakinnahu la yunkiruha. Beliau mentakwil ayat-ayat asma wa sifat, yaitu tentang asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat yad misalnya, memiliki sifat tangan, yang makna yad tersebut telah kita tahu semua bahwa yad maknanya adalah tangan. Tangan, makna yad adalah tangan. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi mentakwil, bukan yang dimaksud tangan seperti yang kita ketahui. Yang dimaksud tangan adalah seperti an-ni'mah atau selainnya. Inilah takwil, memalingkan dari makna yang zahir. Padahal mazhab Ahlus Sunnah dalam hal asma wa sifat yaitu menetapkan makna tersebut secara hakikah, secara zahir, secara yang jelas. Demikianlah mazhab Ahlus Sunnah. Akan tapi Al-Imam An-Nawawi, beliau terjatuh dalam kesalahan di bab asma wa sifat. Beliau menyelewengkan makna yang benar kepada makna yang tidak ada dalilnya. Fakana yu'awwilu fiha lakinnahu la yunkiruha. Beliau mentakwil makna sifat dan asma dan sifat tersebut, akan tapi beliau tidak mengingkarinya, tidak menolak. Karena tentu orang yang menolak ayat-ayat asma dan sifat ini adalah orang yang kafir. Akan tapi beliau adalah orang yang mentakwil, yaitu tidak memberikan makna yang benar. Akan tapi beliau menyelewengkan dari makna yang zahir. Inilah takwil. Fa masalan istiwa 'alal 'arsy. Yaqulu ahlu ta'wil ma'naha istawla 'alal 'arsy. Sebagaimana contoh istawa 'alal 'arsy di dalam ayat yang mana ini merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala istawa, naik tinggi di atas 'arsy-Nya. Ini yang harus kita imani, bahwa Allah naik tinggi, Allah Subhanahu wa taala berada di atas 'arsy, berada di atas 'arsy-Nya. Akan tapi orang-orang ahlu ta'wil mengatakan bukan yang dimakna istawa adalah naik tinggi, akan tapi maknanya adalah istaula, yaitu yang menguasai arsy. Inilah makna yang salah. Lakin la yungkirun, akan tapi mereka ahlu ta'wil tidak mengingkari makna istawa tersebut. Li'annahum law angkarul istiwa takdziban lakafaru, karena jika mereka orang-orang ahlu ta'wil mengingkari istawa, lafaz istawa tersebut, maka mereka telah kafir karena menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Fahum yusaddiquna bih walakin yuharrifun. Jadi ahlu ta'wil mereka adalah orang-orang yang membenarkan lafaz tersebut, akan tapi menyelewengkan dari makna yang hak. Itulah ahlu ta'wil. Nah, insyaallah masalah asma' sifat ini akan dipelajari pada kitab yang mengenai asma' dan sifat tersebut. Dan ini hanya penjelasan tentang bahwa Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau adalah seorang alim, akan tapi beliau juga memiliki kesalahan, yaitu dalam masalah bab asma' wa sifat, karena beliau adalah orang yang menta'wil asma' dan sifat tersebut. Kemudian setelah beliau menjelaskan kesalahan Al-Imam An-Nawawi, agar kita mengerti dan kita menghindari, waspada dari kesalahan tersebut, Syaikh Al-Utsaimin kemudian melanjutkan, wa mithlu hadhihi al-masail allati waqa'a minhu rahimahullahu khata' fi ta'wili ba'di nusus sifat innahu lamaghmurun bima lahu min fadail wa manafi' jammah. Dan permasalahan-permasalahan semisal ini yang beliau terjatuh dalam kesalahan tersebut merupakan, yaitu kesalahan dalam ta'wil ba'dun nusus as-sifat, beliau menta'wil sebagian nas-nas as-sifat. Kesalahan beliau ini mudah-mudahan diampuni, innahu lamaghmur, itu semua insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bima lahu min fadail wa manafi' jammah, karena keutamaan beliau, karena beliau adalah orang yang banyak keutamaannya, keutamaan yang ada pada beliau dan manfaat beliau kepada umat ini sangatlah besar, sehingga mudah-mudahan kesalahan yang sedikit tersebut, kesalahan beliau dalam bab asma dan sifat itu diampuni dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mendoakan semoga Allah mengampuni beliau. Akan tapi tidak boleh bagi kita untuk mencela, menghina Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, karena beliau adalah orang yang sangat berilmu. Kitab beliau sangat dibutuhkan oleh Ahlus Sunnah, oleh para ulama, sekalipun setingkat para ulama mereka semua masih merujuk kepada kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Oleh karena itu manfaat ilmu beliau sangatlah besar, dakwah beliau sangat menyebar luas. Semoga kesalahan tersebut, kesalahan yang sedikit itu, Allah SWT diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syaikh Utsaimin masih memberikan uzur kepada Al-Imam An-Nawawi, wala nadhunnu anna ma waqa'a minhu illa sadirun an ijtihadin wa ta'wilin sa'ir. Dan persangkaan kita kepada Al-Imam An-Nawawi dalam kesalahan yang beliau terjatuh padanya itu merupakan ijtihad, itu termasuk ijtihad beliau, yang beliau telah salah dalam ijtihad, dalam ra'yunya. Wa arju ayyakuna minal khata'il maghfur, dan semoga saya berharap kesalahan tersebut dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna ma qaddamahu minal khair wan naf' minas sa'il mashkur, dan semoga amalan kebaikan beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyu saddaqa alaihi qaulallahi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya al hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus as-sayyiat, kejelekan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Jadi semoga Imam An-Nawawi, kata Syekh Utsaimin, masuk dalam golongan ayat-ayat ini. Innal hasanat, sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus as-sayyiat, kejelekan. Demikianlah Imam An-Nawawi yang memiliki kebaikan yang sangatlah banyak. Beliau berdakwah di atas tauhid, di atas sunnah. Beliau menjelaskan kepada umat agama al-haq. Sampai-sampai kitab-kitab beliau terus dirujuk sampai zaman ini. Semua melihat, merujuk kepada kitab-kitab al-imam an-Nawawi rahimahullah. Seperti kitab Fathul Bari, kitab Syarah Sahih Muslim, dan seterusnya. Adalah karya al-imam an-Nawawi yang terus dirujuk. Semua pada membutuhkan ilmu karya-karya yang beliau tulis. Inilah manfaat yang sangatlah besar, kebaikan yang sangatlah besar yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan juga sebab Al-Imam An-Nawawi memiliki kesalahan tersebut, memiliki sedikit kesalahan itu, yaitu berkaitan dengan asma dan sifat, adalah karena guru-guru beliau, karena lingkungan beliau, yaitu beliau dahulu hidup di lingkungan Al-Asy'ariyah, yaitu mazhab Al-Asy'ariyah. Guru-guru beliau adalah orang-orang Asy'ari. Orang-orang yang bermadzhab Asy'ari, yaitu orang-orang yang mentakwil nusus as-sifat. Oleh karena itu mempengaruhi beliau rahimahullahu taala. Dan juga di antara faedah bahwa yang menyebabkan seseorang itu selamat agamanya, selamat dari kesalahan dalam agama dia, dan tidak menyimpang, sebabnya adalah tempat atau lingkungan yang baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budaknya, budak Muawiyah ibn al-Hakam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian budak tersebut menjawab, "Fis sama." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muawiyah, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah budakmu itu karena dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa lingkungan yang baik, tempat yang baik itu sangat mempengaruhi seseorang, sangat mempengaruhi kepribadian seseorang, mempengaruhi keluarga dan juga anak-anak kita. Inilah sebagaimana budak tersebut, kita lihat budak yang kerjaannya hanya membantu sang majikan, akan tetapi dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, yang mana pada zaman yang waktu itu masih pada kafir semua. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada budak tersebut, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia bukan seorang yang tahu ilmu. Kerjaan budak adalah membantu majikan, banyak kerjaan, akan tapi dia bisa menjawab Allah berada di atas langit karena tahu dia majikannya pernah mengajari, mungkin majikannya baik bergaul dengan dia dan seterusnya, yang mana ini merupakan lingkungan yang baik sehingga budak tersebut bisa menjawab Allah berada di atas langit. Dan juga merupakan dalil yang menunjukkan lingkungan itu sangat penting bagi kita semua, yang bisa menjadikan seseorang lurus dalam manhajnya, lurus dalam akidah, lurus dalam pemahamannya, yaitu hadis yang menunjukkan hadis seseorang yang membunuh 100 jiwa. Sehingga ketika seseorang yang membunuh tersebut ingin bertaubat, datanglah dia kepada seorang alim, kemudian orang alim tersebut mengarahkan sang pembunuh 100 jiwa itu, "Pergilah kamu, idhab ila ardi kada wa kada, fa inna fiha fa'budillaha ma'hum, fa inna fiha salihun, fa'budillaha ma'hum, wala tadhhab ila ardik, fa inna ardika ardu su." Kata orang alim mengarahkan kepada orang yang membunuh 100 jiwa tersebut, "Saya ingin bertaubat." Kata orang alim menunjukkan, "Pergilah kamu ke kampung fulan-fulan, ke kampung ini dan itu, karena di sana terdapat orang-orang soleh, dan beribadahlah kamu bersama mereka, dan jangan kamu pergi ke kampungmu, ke ard, ke kampung tempat tinggalmu, karena tempat tinggalmu adalah tempat tinggal yang su, yang jelek. Di sini menunjukkan tempat lingkungan merupakan sangat mempengaruhi diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Sebagaimana Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau terpengaruh dengan mazhab Al-Asy'ariyah karena lingkungan beliau pada zaman beliau paling banyak adalah Al-Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah sangatlah banyak pada zaman Al-Imam An-Nawawi, dan juga guru-guru beliau adalah orang-orang yang memiliki mazhab Asy'ariyah. Kemudian Al-Alif melanjutkan, walaqad dhalla qaumun minal khalf al-khalifin alladhina akhadhu yasubbunahu sabban 'aziman hatta balaghani anna ba'dahum qala yajibu an yuhraq syarhun Nawawi 'ala sahih Muslim. Nas'alullah al-'afiyah. Dan telah salah, walaqad dhalla, kata Syekh Utsaimin, dan sungguh telah salah, telah menyimpang golongan yang ada di akhir zaman sekarang ini. Alladzina akhadhu yasubbunahu sabban 'aziman, yang mana mereka itu mencela, menghinakan, mencela Imam Nawawi dengan celaan yang sangat besar. Hatta balaghani, yang bahkan sampai kepadaku bahwa seseorang di antara mereka mengatakan, yajib ayyuhraq syarhun Nawawi, wajib dibakar buku-buku Imam An-Nawawi seperti syarah An-Nawawi 'ala sahih Muslim. Inilah orang-orang yang ekstrim dalam menghadapi kesalahan Al-Imam An-Nawawi, yang mana jika dibandingkan dengan kebaikan beliau, tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya arti kesalahan yang beliau terjatuh padanya. Akan tapi ada sebagian golongan di akhir-akhir zaman ini yang mereka mengambil sikap yang sangat keras kepada Al-Imam An-Nawawi, sehingga mengatakan wajib untuk dibakar kitab-kitab An-Nawawi rahimahullahu taala, bahkan kitab syarah An-Nawawi tentang sahih Muslim harus dibakar juga. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita. Kemudian kita baca sedikit, masih dalam muqaddimah. Fannawi nashhadu lahu fima na'lam min halihi bis-salah. Al-Imam An-Nawawi, kita bersaksi, kita menyaksikan bahwa Al-Imam An-Nawawi adalah orang yang baik, orang yang baik dalam bermanhaj. Wa'annahu mujtahid, dan beliau adalah seorang yang ijtihad, yang memiliki hak untuk berijtihad. Wa'anna mujtahid yusib wa yukhti, dan orang mujtahid tersebut pasti akan terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kesalahan dan juga benar. In akhta falahu ajran, sebagaimana sabda Rasul, jika orang yang ijtihad salah maka ajarnya satu. Wa'in asaba falahu ajran, akan tapi jika benar maka ajarnya dia mendapatkan dua ajar. Waqad allafa muallafat katsirah min ahsaniha hadzal kitab, dan Al-Imam An-Nawawi telah mengarang karya-karya yang sangatlah banyak. Di antara karangan beliau yang sangatlah bagus adalah kitab ini, yaitu Arba'in An-Nawawiyah. Wa hiya laysat Arba'in, pada hakikatnya dia bukan Arba'in, bukan 40 hadis saja. Jika kita perhatikan, jika kita teliti kitab ini, isinya bukan 40 hadis saja. Bal hiya itsnani wa arba'un, akan tetapi isinya ada 42 hadis. Lakinnal arab yahdhifuna al-kasr fil a'dad fayaqulun arba'un wa in zadu wahidan aw itsnatain aw itsnain aw naqasa wahidan aw itsnain, akan tetapi adat orang-orang Arab biasa mereka mengitlakkan sebuah hitungan dengan hitungan yang paling besar agar mudah. Misalnya 42 diitlakkan oleh orang Arab dengan 40 arba'in untuk mudah, biar mudah untuk diucapkan. Lakin dal Arab, karena kebiasaan adat Arab, mereka menghilangkan atau mengitlakkan sebuah adat dengan hitungan bilangan yang terbesar. Saya kulun arba'un, mereka mengatakan arba'un. Ini sudah biasa di kalangan Arab, walaupun sebenarnya bukan arba'un, akan tapi 42, 43, namun diitlakan dengan, dikatakan arba'un, 40, karena itu lebih mudah bagi mereka. Wa hadhil arba'un yang bagi li talibil ilm ay yahfadhaha li'annaha muntakhabah min ahadith ajidah, dan yang seharusnya bagi tulabul ilm untuk menghafal hadis Arba'in An-Nawawi ini, karena hadis-hadis yang ada dalam Arba'in tersebut, dalam kitab ini, merupakan hadis-hadis yang terpilih, muntakhabah, min ahadith adidah, yang terpilih dari hadis-hadis yang banyak. Wa fi abwabin mutafarriqah, dan juga hadis-hadis yang terdapat di Arba'in An-Nawawi mencakup dalam beberapa bab yang berbeda-beda. Bi khilafi ghairiha minal mu'allafat, berbeda halnya dengan kitab-kitab yang lainnya selain Arba'in. Falau nadharna ila umdatil ahkam lawajidnaha muntakhabah, lakinnaha fi babin wahid wa huwa babul fiqh. Akan tapi jika kita perhatikan kitab selain Arba'in An-Nawawi, rata-rata kitab-kitab yang dikarang selain Arba'in, seperti jika kita perhatikan Umdatul Ahkam, kita akan dapati hadis-hadis yang ada dalam Umdatul Ahkam tersebut juga hadis-hadis yang terpilih, akan tapi tidak dalam satu bab, dia mencakup beberapa bab, tidak dalam bab yang berbeda, akan tapi hanya berporos yaitu pada satu bab, yaitu bab al-fiqh. Inilah Umdatul Ahkam. Jika kita perhatikan perbedaan antara Arba'in dengan kitab-kitab yang lainnya, Arba'in hadisnya terpilih, dan juga bab-bab yang ada pada Arba'in An-Nawawi tidak terkhusus dalam satu bab saja, seperti bab fikih atau bab akidah, bab tauhid, akan tapi Arba'in mencakup beberapa bab yang banyak. Ada bab fikih, ada juga bab akidah, bab tauhid, dan seterusnya. Berbeda, inilah Arba'in. Akan tapi jika kita lihat Umdatul Ahkam, kitab selain Arba'in, maka bab yang ada pada kitab-kitab tersebut hanyalah dalam satu bab, tidak dalam bab yang berbeda-beda. Amal Arba'un An-Nawawiyah fahiyya fi abwabin mutafarriqah mutanawwi'ah wa nahnu musta'inun billahi ta'ala fit ta'liqi 'alaiha wallahu al-muwaffiq. Akan tapi hadis yang terdapat dalam Arba'in An-Nawawi mencakup beberapa bab yang berbeda-beda, mutanawwi'ah, yang berbeda jenisnya. Wa nahnu musta'inun billahi ta'ala, dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membantu kita dalam menaklik, dalam mengulas kitab ini. Wallahul muwaffiq. Mungkin pertemuan kita sampai pada saat ini saja. Ilahuna wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi.